2 Korintus 6. Kami selaku teman Tuhan redahin mindo man bandu, gelah ola isia sia kendu, lias ate dibata si enggo ialo kendu. Begikenlah kai si katakan dibata ibas pustaka si badia. Ibas paksa si menghuli ku akap, enggo ku begikan kap. Ibas wari keselamatan, enggo ku sampati kap. Nehenlah, genduari kap paksa si menghuli janah genduari kap wari keterkelinan La pernah tondel ukur ICP ibahan kami, gelah dahin Tuhan, la tersalahkan kalak. Tapi ibas krina perbahanan kami, icidahkan kami, maka kami sirdahin dibata kap. Si enda icidahkan kami, arah megenggeng ibas ngenanami kinisran-kinisran, kepiceten, ras kebiaran. Megenggeng kami asum kami ipek-peki, ipenjarakan, bagepe iurup kalak. Megenggeng kami ibas latih redahin, latunduh, janah repuasa. Icidahkan kami, maka kami sirdahin dibata, alu kini bujuren, alu pemeteh kami, alu ate saber, alu kini ulin, alu penampat kesak si badia, alu keleng ate si tuhu-tuhu. Alu meritakan berita si tuhu-tuhu, janah alu gegeh sirehna ibas dibatanari. Kini bujuren ipake kami jadi senjata kami, subuk ibas ngelawan, bagepe ibas njaga diri kami. Kami ipehaga, bagepe igombang-gombangi. Kami ipuji, bagepe ihina. Bujur pe kami, ikatakan kalak ngekami perguak. Kami tempala itandai, tapi kina kalak nande kami. Kami tempa ngomate, tapi bagi idahdu, ngeluh dengang ngekami. Kami iligas alu kinisran, tapi la kami mate. Aminna peceda ate kami, lalap ngekami remriah ukur. Kami tempa-tempa musil, tapi enggon terem kalak jadi bayak ibahan kami. Tempa-tempa lalit kai pe ibas kami, tapi situhuna kai pelit nge ibas kami. Oh kalak Korinti, enggo terang-terangan kami ngerana manbandu. Pusuh perhatian kami, enggo talang manbandu. Keleng ate silit ibas pusuh kami, italangi kami kap manbandu. Tapi keleng ate silit ibas pusuh ndu, la italangi duman kami. Genduari gelah bujur, selaku balasna, kupindokan manbandu. Talangilah pusuh perhatian duman kami. Enda ku kata ke manbandu, bali rasman anak kujine. Ola kam gitri ket ibas sada pasangan, raskalak silatuk man Tuhan. Jange banci kebenaran, rekongsi ras kejahatan. Jange banci terang, resada ras gelap. Banci kin resada kata Kristus ras iblis. Kai kin perkongsiin kalak situk raskalak silatuk man Tuhan. Banci kin sada tujunna rumah pertoton dibata ras berhala. Sabab kita kap rumah pertoton dibata, singgeluh, bagi nina dibata. Geluh me aku ras ia jana ringan aku i tengah-tengahna. Aku menjadi dibatana jana ia jadi bangsaku. Bagepe tole, nina Tuhan. Darlah kam i tengah-tengahna nari, jana peserap bandu ibas ia nari. Ola kuit sila bersih, maka ku alukan kam. Aku menjadi bapandu, jana kam jadi anakku sidilaki rasidiberu. Bagaimana nina Tuhan simada kuasa?